Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْرِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Saya melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Fadhilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qalawi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala Allah taala ini sudah selesai. Qala rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillahi sakhatallahu alaihi wa asfata alaihi an-nas. Rawahu Ibnu Majah Rai Ibnu Ibban bi sahihi. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencari ridha Allah sehingga menyebabkan murkanya manusia, maka Allah SWT akan meridhai dirinya dan Allah SWT akan membuat ridho, membuat manusia ridho kepadanya." Ibarat siapa yang mencari ridho Allah dengan menyebabkan kemarahan manusia atau kemurkaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridai dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala membuat ridha manusia, ridha kepada orang tersebut. Wa man yaltama saridan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa ashata alaihi nas. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dengan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia murka kepada dirinya. Qala syarih rahimahullah ta'ala asalu ijmali, keterangan secara global di dalam hadis yang sahih tersebut. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna man talaba ridallahi bi imtisali awamirihi wa tinabi nawahihi wa lam yubali bi sakhatin nasi wa ghadabihim wa ma yuwajjihu ilaihi min al-ihanati wal Qaduti fa inna allaha sayarda anhu wa sayanzilu mahabbatahu fi qulubin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang mencari ridhaan Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan dia tidak peduli dengan perbuatan tersebut, akan menyebabkan manusia murka dan marah kepada dirinya. Ya, tentunya termasuk perintah-perintah Allah SWT, juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menegakkan sunnah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah tidak mempedulikan lagi dengan manusia. Manusia menjadi murka, manusia menjadi tidak senang, manusia menjadi benci, menjadi marah, sehingga mereka menanggapi dirinya dengan ejekan, dengan merendahkan, gaji sudah tinggi kok malah ditinggalkan, gak mau. Pegawai bank kan enak, uangnya banyak, enak, kok malah keluar, dihinakan. Tatkala mereka mengetahui tentang apa, bakterinya riba di dalam perbankan. Banyak contohnya yang dipandang manusia sesuatu yang dia lakukan rendah di mata manusia. Jadi sekarang kamu pekerjaannya seperti ini, Padahal dulu kamu bos. Hanya jadi tukang tambal ban saja. Ada yang seperti ini, sarapin ada yang seperti ini. Dihinakan, direndahkan, dilebarkan apa? Mencari keridhaan Allah semata, mencari rezeki yang halal. Padahal sebelumnya dia pemimpin, terjebak. Maka Allah SWT akan meridhoinya. Dan Allah SWT akan menurunkan kecintaan kepada dirinya di dalam hati-hati manusia yang dulunya mungkin menghinakan. Kamu sudah, posisinya sudah bagus, sudah mapan, penghasilan sudah lumayan. Sekarang kemana keluar? Terima jadi. Dia memandang bahwasanya apa? Pekerjaannya pekerjaan yang banyak menyelisih syariat, mengadu dosa, bertawon dalam ismi wal udwan. Enak-enak jualan khamar, labanya banyak. Di situ juga kamu dapat menerima bayaran dari tempat-tempat untuk judi. Nah, kamu tinggalkan gimana? Meninggalkan dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT, mencari keridhaan, mencari barang yang halal. Maka akan berikan dirinya keridhaan dan kecintaan kepadanya. Dan Allah SWT yang dulu manusia benci, mengubah hati-hati mereka menjadi cinta kepadanya. Oh, ternyata dulu kamu seperti ini loh maksudnya. Ya, iya. Tahu yang dicari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pekerjaan seperti ini tidak berat dan tidak ringan. Penuh resiko. Harus apa? Siap mental, fisik dan mental. Amma man hawala ridha nasi walau kana dzalika ala hisabiddi fa inna Allah subhanahu sayasfar alaihi wa sayanzilu bughdha dzalika syakhs fi qulubin nas uqubatan lahu. Adapun orang yang mendahulukan keridhaan manusia dengan mendatangkan, mengakibatkan kemurkaan Allah SWT, sehingga mereka melakukan apa-apa yang akan mengurangi, merusak agama dirinya, maka sungguhnya Allah SWT akan murka kepadanya dan akan menurunkan kemurkaan, membuat hati-hati manusia murka kepadanya. Ini bentuk, sebagai bentuk hukuman untuk dirinya. binakidi qasdihi wal waqi'u yashhadu lidzalik. Karena yang bertentangan dengan tujuannya, dan tentunya ini akan terjadi dan bisa dilihat sikap-sikap tersebut. Kalau saya rahimahullah ta'ala, al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, al-ula yang pertama, isbatu sifati ridhalillah, ditetapkannya adanya sifat Allah SWT yaitu al-ridho. Ridho terhadap apa? Orang-orang mukmin. Ridho terhadap orang-orang yang bertakwa. Ridha terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Asalnya anna tamassaka bid-din sababun li ridha illahi wa ridha innas. Yang kedua, berpegang teguh dengan agama. Ini akan menjadikan suatu sebab mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan manusia. Sebagaimana apa? Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia Quraisy, ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka dakwah yang pertama menimbulkan apa? Kemarahan manusia. Langsung ditentang oleh Abu Lahab, ya, pamannya sendiri. Pakban laka ya Muhammad, ajma' tanah lihad. Celaka engkau Muhammad. Apa? Engkau kumpulkan kami hanya untuk mengucapkan kalimat ini. Sehingga Allah SWT mengabadikan penentangan Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab, dan ini menunjukkan bahwasanya Abu Lahab tidak akan beriman sampai matinya, sedangkan istrinya membantu Abu Lahab untuk membenci, merintangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwahnya dakwah yang asing. Belum pernah ada sebelumnya. Walaupun pada dasarnya mereka juga mengetahui tentang ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak boleh menyembah kepada patung-patung. Mereka mengetahui, namun karena mereka sudah terbiasa dengan adat-adat jahiliyah, menyembah berhala, memberikan korban-korban kepada berhala, maka tertutupi ajaran tersebut. Sehingga tatkala Allah SWT bangkitkan Rasulullah SAW, yaitu untuk apa? Menghidupkan ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga semakin hari semakin tahun semakin banyak yang menentang, bahkan mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah SWT memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah tersebut Allah SWT berikan titik tolak kemenangan untuk agama Allah, untuk Islam. Sehingga di Madinah tersebut Rasulullah SAW membangun kekuatan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin, dan bisa mengalahkan kekafiran, kemusyrikan. Dan tentunya mereka orang-orang yang tahu mana orang baik dan mana orang jelek. Apa yang ditunjukkan akhlak Rasulullah SAW, mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang baik. Dan ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang baik. Namun karena berbeda atau berbenturan dengan hawa nafsu mereka, maka mereka memeranginya. Namun akhirnya Allah SWT rubah hati-hati mereka. Dan banyak yang dahulunya mereka kafir, memerangi Rasulullah, bahkan menjadi panglimanya tentara kekafiran, seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahl, Khalid bin Walid, banyak tokoh-tokoh muslim Quraisy yang dahulunya apa? Pemimpin-pemimpin, bahkan komandan-komandan peperangan untuk memerangi Rasulullah, akhirnya malah masuk Islam. Sehingga Allah SWT rubah hati-hati mereka yang dulu sangat benci dengan Rasulullah, dibalik menjadi sangat mencintainya. Sehingga tatkala Abu Sufyan menyatakan keislaman, wahai Rasulullah, dahulu tidak ada manusia yang paling aku benci di dunia kecuali engkau. Namun sekarang sebaliknya, tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali engkau. Walaupun harus melalui proses yang panjang ya kan, tidak harus langsung apa, tidak, melalui tahapan-tahapan, melalui periode-periode, masa-masa yang panjang penuh dengan lika-liku. Namun akhirnya Allah SWT rubah hati-hati mereka menjadi cinta. Asal syatarimul mujamati ala hisabiddin, haramnya berbahasa basi, mempunyai sikap lembek. Dalam rangka untuk meninggalkan agama, mengalahkan agama. Dalam rangka untuk mencari keridhaan manusia. Gimana agama Islam itu agama keras, kenapa buktinya lah itu orang-orang yang pakai jilbab, pakai ini, suka ngebom bunuh orang. Jadi agama itu agama keras, agama suka membunuh orang, dan juga hukum-hukum di dalam Islam juga hukum-hukum yang kejam. Banyak orang kafir seperti itu, orang-orang Nasrani. Gimana jawabnya? bahwasanya agama yang dibawa yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah agama yang lurus. Kalau ada pihak-pihak yang menyalahgunakan agama dengan hawa nafsu mereka, dengan kepentingan-kepentingan yang mereka bawa, maka jangan dia apa, jangan diatasnamakan agama. Kalau ajaran agama Islam, ajaran agama yang luhur, walaupun bisa saja terjadi dalam penyimpangan. Jadi yang disalahkan jangan agamanya, namun para pelaku-pelakunya. Buktinya apa? Buktinya tidak semua orang itu terus kebiawiah seperti aja. Mereka saja yang melakukan teroris, mereka juga tidak menampakkan keislaman tatkala operasinya. Begitu tertangkap, memfitnah kaum muslimin yang lain, berlagak memakai sunnah. Maka inilah sikap kebodohan. Sikap kebodohan. Mereka semangat ingin mendapatkan kebaikan, namun karena tidak ditopang dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kebenaran Islam, dengan belajar, maka akhirnya tidak mendapatkan kebaikan, bahkan terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan, mati dalam keadaan sia-sia mereka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam mereka, memberikan label yang jelek kepada para teroris, sejelek-jelek orang yang terbunuh di muka bumi, yaitu para teroris. Dan nanti di akhirat akan dijadikan Allah SWT sebagai anjing-anjing neraka. Berarti nanti anjingnya menyiksa orang lain? Bukan, justru dia disiksa apa, Allah SWT berubah menjadi bentuk anjing, kemudian Allah SWT siksa dengan berbagai macam siksa. Bagaimana bila sehingga tatkala kita berbicara tentang Islam, tentang agama, katakan yang benar, tidak usah basa-basi. Memang hukum rajam itu hukum Islam, kisah itu hukum Islam. Kenapa? Karena Allah SWT yang tahu tentang apa akibat yang baik di belakangnya hukum rajam. Kalau ini diterapkan, maka sungguh di negeri manapun akan menjadi aman tentram. Karena tidaklah seorang yang membunuh orang lain, kemudian dirinya akan diancam bunuh juga, kecuali akan apa? Akan selesai, akan berhenti bunuh membunuhnya. Namun tatkala pembunuh kemudian dibiarkan, cuma dilepaskan lagi, akhirnya membunuh lagi, akan menjatuhkan korban yang sangat banyak. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. الرابعة إثبات صفات صفات لله ditetapkan adanya Allah SWT punya sifat murka dalam rangka tabangan membalas kejahatan makhluknya, membalas kedurhakaannya, membalas kejahatannya. Dan termasuk bentuk murka Allah SWT, Allah SWT tidak ridho terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin. Wala yardul ibadil kufur, Allah SWT tidak ridha terhadap hambanya yang kufur. Dan tentunya murka di sini bukan termasuk nama Allah SWT, hanya sifat saja. Al-Khamisah al-Mudahanatu fiddin sababun li sifatillah. Yang kelima, berbahasa basi, bersikap lembek di dalam agama menjadikan sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan agama dikalahkan jika berbenturan dengan hawa nafsu. Makanya sikap lembek, sikap lemah. Kepentingan agamanya dikalahkan tatkala berbenturan dengan keinginannya, maka sikap-sikap sebenarnya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. As-salisa anal quluba wa tasrifaha hubban wa bagdan biadilan. Yang keenam, sesungguhnya hati-hati manusia, hati makhluk berubah-ubahnya, apakah dia mempunyai sikap cinta atau mempunyai rasa tidak suka, benci, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT zat yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Yang dahulu sangat cinta, akhirnya menjadi sangat benci. Atau sebaliknya, yang dulu sangat benci, akhirnya menjadi sangat cinta. Sehingga apa? Sehingga tatkala kita mencintai sesuatu, jangan apa? Jangan berlebihan, kecuali kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi segala sesuatu. Adapun mencintai kepada selain keduanya, maka sekadarnya. Mencintai seorang sangat cinta sekali, bisa jadi nanti apa, berubah ya kan? Akhirnya menjadi benci. Yang dahulunya sangat benci sekali, bisa jadi nanti menjadi senang. Sehingga apa, cinta dan benci itu sekadarnya saja, jangan berlebihan. Sehingga kita kaum muslimin untuk selalu berdoa akan ditetapkan hati-hati kita di atas ketakwaan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang merubah hati, rubahlah hati kami untuk tetap di atas ketaatanmu. Makanya doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar hati kita tidak dibolak-balikkan. Sekarang baru kenal sunnah, wakilnya apa? Berlebihan. Tatkala kena ujian, akhirnya melempem. Akhirnya malah membenci. Seperti ini sikap yang berlebihan. Biasa-biasa saja. Dan kita selalu berdoa agar apa? Tidak dibolak-balikkan seperti itu. Nah tentunya kita berdoa untuk agar istiqomah di atas jalannya. Meniti di atas al-haq, kebenaran di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tidak bersikap berlebih-lebihan. Munasabatul hadis ila bab, usan hadis ini terhadap bab haitsu dalalatul hadis ala ta'zimi tarki syai'in min ta'atillah khaufan minan nas. Wa talabu ridahu. Ridahu. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya seseorang meninggalkan sesuatu dari ketaatan kepada Allah, khawatir atau takut kepada manusia, sehingga mereka apa? Mencari keridhaan manusia. Sehingga tentang perkara ketaatan, maka kita tinggalkan. Tidak boleh meninggalkan perkara-perkara yang akan mendatangkan ketaatan kepada Allah SWT. Itu dengan apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan kita tidak peduli dengan manusia, apakah suka atau benci. Sehingga dia tidak apa? Mencari keridhaan manusia. Dan tentunya dilakukan dengan hikmah, tidak berlebih-lebihan. Munasabatul hadis di tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid, haitsudalatil hadis ala wujubi ikhlasil khaufillah. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan takut hanya kepada Allah. Takut yang mengakibatkan tunduk kepadanya, mengagungkan kepadanya, mengikuti perintah-perintahnya. Maka ini adalah takut yang diwajibkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidha yakunul khawfu na'an minal ibadah. Karena rasa takut ini adalah bentuk ibadah. Wasaful ibadah tilikurilai syirkun, dan memalingkan ibadah ketakutan kepada selain Allah, maka bentuk dari kesyirikan. Takut kepada jin yang melibatkan tunduk kepada mereka. Tidak boleh tunduk kepada mereka. Takut kepada setan yang mengakibatkan patuh kepada mereka. Kamu kalau enggak mau ini nanti akan begini-begini, diancam. Jangan takut. Jangan takut dengan ancaman jin, dengan setan. Karena mereka adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya. Sedang kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal quwwata lillahi jami'an. Enggak usah takut dengan ancaman mereka. Mereka adalah para pembohong. Selama kita bersandar hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa mereka berbuat mendoroti kita. Usah takut dengan ancaman-ancaman mereka. Nanti kalau kamu membacakan ayat-ayat padaku, nanti keluargamu obrak-abrik, bunuh semua. Jangan takut. Ancaman setan itu lemah. Diancam seperti apa? Kita berlindung kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang menyandarkan hatinya kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab, dengan doa, dengan zikir, tidak akan mengenai makar-makar setan. Tidak akan membahayakan. Paling-paling aku nakuti kalau mereka berani. Pada kenyataannya mereka enggak berani. Orang yang berpikir tidak akan didatangi oleh mereka. Yang gendruwo, mocong. Bahkan mereka yang lari. Kepada orang yang berpikir tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.